Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah sebutkan bahwa pada zakat pertanian ada khilaf, apakah yang wajib dizakati hanya terbatas 4, yakni khintah gandum, wasair yang kedua sair ya jenis gandum, kemudian tamar kurma, kemudian yang keempat zabib ya anggur kering. Adapun dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala terbatas 4 itu. Jadi selain 4 itu enggak ada zakatnya. Beras, jagung, dan yang selainnya. Adapun sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dikiaskan. Ini ketika berupa makanan pokok suatu negeri kemudian ditakar atau ditimbang kemudian bisa disimpan. Ini dikeringkan dan disimpan, maka ada zakatnya. Gabah itu makanan pokok suatu negeri. Kemudian ditakar, bisa ditakar, bisa ditimbang. Masyarakat jual belinya kadang ditakar, kadang ditimbang. Dan bisa disimpan. Dikeringkan, disimpan, awet, lama gitu. Maka dikiaskan dengan kurma, gandum, itu makanan suatu negeri yang ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan gitu. Wallahu ta'ala alam, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin yakni dikiaskan. Ini dikiaskan. Seperti itu. Kita baca hadis-hadis tentang barang-barang yang dizakati ini, walaupun nanti ada kelemahan hadisnya, tapi karena dicantumkan oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani dalam kitabnya ini, dan beliau beri kesimpulan. Kata beliau, wa akhraja at-Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an Umara qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis seperti ini namanya mu'allaq. Ucapan Umar disebut oleh Al-Imam At-Tabrani. Berarti Tabrani meriwayatkan dari Umar. Tabrani dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jauh gitu. Maka ini namanya mu'allaq, hadis yang tidak disebutkan rawi-rawinya. Seharusnya dari Imam Tabrani, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Umar gitu. Tapi langsung dari Umar, itu namanya dimu'allakkan. Mu'allak katanya yang digantung. Ini tidak disebutkan rawi-rawinya gitu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan zakat fi hadhil arbaati, pada empat ini. Innama itu dalam nahwu adatul hasr, perangkat pembatasan. Jadi hanya saja gitu. Hanya saja Nabi mensunahkan, yakni mensyariatkan zakat pada empat ini. Padaka roha, dan beliau menyebutkannya, empat yang kemarin, yakni syair, khintah, zabib, tamar, ya. Syair, gandum, khintah sejenis gandum juga, zabib anggur kering, tamar kurma kering gitu. Dalam catatan kaki disebutkan bahwa hadisnya ini mursal, ya, hadisnya mursal. Hadis mursal itu terputus pada puncak sanad, ya, terputus pada puncak sanad. Jadi tidak diketahui apakah tabi'in itu mengambil hadis ini dari tabi'in yang lain atau dari sahabat. Kalau yakin tabi'in ngambil dari sahabat, walaupun sahabatnya tidak dikenal, maka hadisnya sahih. Tapi karena tidak ditahu tabi'in ini mengambil dari tabi'in lain baru dari sahabat atau langsung dari sahabat, maka disebut hadis mursal. Ya, hadis mursal. Seperti itu. Sanadnya mursal, yakni terputus di sahabat, ya. Jadi antara tabi'in dengan sahabat ini terputus. Apakah dari sahabat atau dari tabi'in lain baru dari sahabat, atau bahkan mungkin tabi'in dari tabi'in dari tabi'in dari tabi'in baru dari sahabat gitu. Seperti itu. Itu namanya mursal, ketika tidak diketahui secara pasti tabi'in ini ngambil dari sahabat atau dari tabi'in lain gitu. Jadi terputus di puncak sanad. Berikutnya, hadis mursal min kismi da'if, berarti hadisnya da'if, ya. Hadis tadi da'if. Namun karena kemarin sudah ada hadis yang sahih dan ini cuma penguat, ya, yang dikuatkan sudah sahih gitu. Wa akhraja Ibnu Majah wa Daruqutni min hadisi Amr bin Su'aib. Ibnu Majah meriwayatkan dan juga Imam Ad-Daruqutni rahimahumullahu taala min hadis Amr bin Su'aib, dari sahabat Amr bin Su'aib, an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya. Bilafdin, dengan lafad innama, pakai innama, dawatul hasr. Walaupun ini perangkat pembatasan, tapi terkadang menyesuaikan kondisi, ya, menyesuaikan kondisi. Enggak bahasa Arab, enggak bahasa Indonesia, pembatasan hanya saja itu mengikuti kondisi. sebagaimana dalam pembahasan halal haram. Sebagian orang mengatakan dengan dalil innama ini bahwa yang diharamkan dalam Al-Quran itu dan pengharamannya hanya itu karena menggunakan innama gitu. Yani innamal khamru wal maisiru gitu. Atau innama khurimat ya, hanya saja yang diharamkan itu babi ya, khamar gitu. Anjing enggak disebut, berarti anjing halal karena dalam Al-Qur'an pembatasannya innama hanya saja gitu. Hanya saja. Berarti anjing halal gitu. Karena yang diharamkan dalam Al-Qur'an cuma itu, cuma babi, bangkai, darah gitu. Sedangkan anjing enggak disebut, sedangkan pengharaman babi, darah, bangkai menggunakan innama hanya saja gitu. Berarti anjing halal gitu. Lafadz innama dijelaskan dalam Taisir Alam, Syarah Umdatul Ahkam, juga dalam Tautihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, itu sesuai kondisi. Kalau dilihat dalam tafsir, kata innama di situ sejarahnya orang jahiliyah itu mengharamkan kambing. Kambing kalau seperti ini hitam putih haram. Ya, kambing kalau seperti ini seperti itu haram gitu. Maka turun ayat bahwasanya hanya saja yang diharamkan itu babi, darah, bangkai gitu. Adapun kambing enggak haram gitu. Berarti innama di situ bukan membatasi empat itu. Tapi menjelaskan bahwa keyakinan-keyakinan orang jahiliyah itu salah. Yang kambing kendit haram, kambing berwarna begini begitu haram, ya. Seperti itu. Dan juga dalam bahasa Indonesia juga misalnya seorang disuruh beli ini, beli motor saya 2 juta misalnya. Uang-uang saya cuma 1,5 juta gitu. Pembatasan betul uangnya hanya 1,5 juta. Tapi itu makna 1,5 juta yang mau dibuat beli motor gitu. Adapun bisa jadi dia masih punya kambing yang harganya 2 juta. Bisa jadi dia punya cincin emas yang harganya 5 juta. Bisa jadi dia punya uang dipinjam orang 5 juta gitu. Tapi dia enggak dusta mengatakan uang saya cuma 1,5 juta. Itu enggak dusta. Dia mau beli motor yang harganya 1,5 juta. Ditawari motor 2 juta. Uang saya hanya 1,5 juta. Bohong enggak ini? Enggak bohong. Padahal punya kambing harganya 2 juta. Punya sapi harganya 15 juta. Punya simpenan uang di tempat lain gitu. Tapi dia bilang hanya saja uang saya 1,5 juta gitu. Jadi pembatasan itu innama itu terkadang mengikuti kondisi keadaan. Pembatasan betul, tapi pembatasannya ada qaid, ada batasan lagi gitu. Seperti itu, tergantung kondisi. Adapun ini juga demikian tentang zakat innama gitu. Hanya saja Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkan az-zakata zakat bil khintati wasairi watamri wasjabib. Rasul hanya menyunahkan pada zakat itu atau mensyariatkan zakat itu pada khinta, sair, tamr dan zabib. Entap itu. Wazada Ibnu Majah, adapun Imam Ibnu Majah rahimahullah menambahkan wa durratu dan durrah jagung. Nah, ini yang di matan kemarin yang digaris bawahi dalilnya ini. Al-Imam As-Saukani rahimahullah menyatakan di matan yajibus usru fil khintati wasairi wa durrati durrah. Gitu. Jadi Imam Saukani menyebutkan lima, yakni khintah gandum, sair sejenis gandum, durrah jagung, tamar kurma kering, zabib anggur kering, lima gitu. Hadisnya ini Ibnu Majah rahimahullah ta'ala menambahkan dalam periwayatannya durrah, yakni jagung. Tapi wafi isnadihi Muhammad bin Abdillah al-Azrami. Di salam sanadnya ada seorang rawi namanya Muhammad bin Abdillah al-Azrami. Wahuwa matrukun, dan dia itu matruk. Hadisnya ditinggalkan. Ya. Kalau dikatakan matruk itu dhaif sekali, ya sangat dhaif sekali. Matruk hadisnya ditinggalkan. Maksudnya enggak diterima hadisnya, dia itu dhaif. Seperti itu. Dan maka Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah menyebutkan dhaif jiddan, lemah sekali. Kalau dari sisi dalil jagung dhaif. Tapi kalau dari sisi kias tadi pas, jagung adalah makanan pokok suatu negeri. Nek di negeri kita makanan pokoknya orang Madura. Ya. Wonogiri makanan pokoknya gaplek, triwul. Madura jagung gitu. Katanya dulu gitu. Jadi jagung kalau dikiaskan makanan suatu daerah atau negeri. Ditakar atau ditimbang. Ya, ditakar atau ditimbang, jual belinya ditakar atau ditimbang. Dan bisa disimpan. Jagung bisa dikeringkan, disimpan. Kalau dulu menyimpan jagung itu sama kulitnya, dipotong gitu, kemudian digantung, digantung di atap-atap dapur gitu, sama kulitnya, diawetkan. Nanti kalau nggak ada makanan, dibikin nasi, nasi jagung gitu. Nasi jagung. Zaman kita kecil dulu makanannya yaitu nasi jagung, nasi tiwul, nasi beras itu kalau ada orang hajatan sama lebaran gitu. Jadi nasi tiwul sama nasi jagung, nasi ganyong gitu. Ganyong mungkin kalian enggak tahu. Ganyong itu makanan desa. Jadi keringkan, dibikin nasi. Kalau jadi nasi warnanya hitam. Warnanya hitam gitu. Tiwul juga gitu, ada yang kuning, ada yang hitam. Yang hitam ini lebih istimewa. Kalau tiwul hitam itu lebih istimewa. Jadi itu sengaja dibikin hitam. Jadi sengaja kehujanan gitu enggak diangkat, biar keluar jamur, jamur hitam itu. Nanti kalau sudah keluar jamurnya, dijemur lagi. Nanti tiwulnya jadi hitam. Jadi lebih lezat daripada tiwul yang kuning gitu. Seperti. Asalnya mungkin kehujanan. gitu. Tapi kok ternyata jadi lebih enak, maka akhirnya jadi istimewa diwali hitam itu, akhirnya sengaja dibikin hitam. Persis ceritanya apa? Kopi luwak. Para buruh kopi, para pekerja kopi, kan gak boleh ngambil yang bagus-bagus. Kopi itu kalau malam dimakan luwak gitu, dimakan luwak. Terus paginya keluar lagi, atau besoknya keluar lagi. Jadi kotoran luwak itu masih utuh kopinya. Jadi dimakan sama kulitnya, merah-merah itu. Kopi itu merah kalau matang. Dimakan luwak, kemudian luwaknya buang kotoran, kotorannya masih utuh kopi. Akhirnya diambil oleh para pekerja itu, para pekerja kopi. Ternyata kopinya lebih enak daripada kopi yang tidak dimakan luwak. Akhirnya malah ternak luwak dikasih makan kopi, kotorannya diambil, dijual mahal, kopi luwak gitu. Dan waktu di Jogja kemarin ditanyakan apa hukumnya kopi yang keluar dari perut luwak ya. Jadi sudah jadi kotoran luwak itu. Jadi kamu kalau minum kopi luwak, minum kotoran luwak gitu. Jadi dipermentasi di perut luwak itu jadi lebih enak kopinya, katanya gitu. Lebih mahal daripada kopi yang enggak dimakan luwak, kopi biasa, cuma kopi dipetik, dijemur, diolah gitu. Itu lebih murah. Tapi kalau dimakan luwak dulu, keluar dari perut luwak, masih utuh, enggak, bungkusnya yang keras itu masih utuh gitu. Jadi hanya dimakan kulitnya, karena kulit kopi itu manis. Kulit kopi itu manis. Pernah makan? Manis, lebih manis dari bidara, lebih manis dari talok. Ini manis, merah-merah itu kulitnya manis. Ya, baru kulit yang lunak, kemudian kulit keras, baru kopinya gitu. Katanya seperti itu. Dan wallahualam, seingat saya boleh. Jadi kotoran luwak dimakan boleh karena kulitnya masih terbungkus rapi. Ya, masih terbungkus rapi. Kopinya itu terbungkus rapi. Wallahualam. Seperti itu. Itu makanan ya. Jadi jagung itu dulu makanan pokok. Sekarang jadi makanan ayam katanya. Jadi bahan pokok makanan ayam, jagung itu. Jadi orang makan jagungnya kalau beli jagung godok atau sudah digoreng. Kalau nasi jagung jarang. Ada tapi di pasar sudah dijual itu jarang. Adapun di masyarakat 1-2 yang mengkonsumsi nasi jagung seperti itu. Tapi asalnya jagung makanan pokok, ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan. Bagi ulama yang berpendapat dikiaskan berarti ada kewajiban zakat seperti itu. Adapun dalilnya, hadisnya tentang jagung lemah. Bahkan lemahnya lemah sekali. Dhaifun jiddan. Padanya ada rawi matruk yang ditinggalkan gitu. Seperti itu. Berikutnya. Wa akhraja al-Baihaqi min tariqi Mujahid qala. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Mujahid. Beliau mengatakan, lam takun as-sadaqatu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi khamsatin. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada 5 perkara. fadzakaraha, maka beliau menyebutkan lima perkara tersebut: khintah, sa'ir, durrah, zabib, tamr. Ya. Lima itu. Gandum, sejenis gandum, jagung, kurma kering, anggur kering gitu. Wa ahraja aidan min tariqi al-Hasan, dan beliau meriwayatkan juga Imam Al-Baihaqi dari jalan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala. Faqala, beliau mengatakan, lam yufrid sadaqata an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa fi asharatin. Nabi tidak mewajibkan zakat, tidak mewajibkan sedekah kecuali pada 10. Fa dzakara al-khamsata, beliau menyebutkan 5 al-matkurata yang disebutkan, yakni khintah, sa'ir, durrah, tamar, zabib. 5 sudah ditambah wal ibil unta, wal bakar sapi, wal ghanam kambing, wad dahab emas, wal fidah dan perak gitu, dan perak. Jadi yang ada zakatnya 10 itu gitu. Adapun di zaman Nabi belum ada beras. Ya memang beras ditemukan saat peperangan melawan Persia. Ya. Yang kisahnya lucu, unik gitu. Jadi sahabat ini memasuki rawa-rawa. Ini tanah yang berair gitu, rawa-rawa. Ada biji-bijian kecil, yakni ada padi, tumbuhan padi di situ di rawa-rawa. Para sahabat takut mau memakan padi itu. Jangan-jangan beracun. Khawatir orang-orang Persia memasang jebakan, yakni berupa racun, tumbuhan beracun gitu. Qadarullah, kudanya salah seorang sahabat makan padi. Ya, ada kuda yang makan padi. Akhirnya kuda itu dijaga semalam suntuk. Siap-siap nanti kalau kuda itu mendem mau disembelih gitu. Karena khawatir beracun padinya tadi. Ternyata ditunggu sampai pagi enggak, kudanya enggak mati, enggak mendem, enggak keracunan gitu. Tapi masih ragu. Kemudian ada sahabat yang mengatakan kalau tumbuhan beracun itu kalau direbus tawar racunnya gitu. Akhirnya betul, padi itu dikumpulkan kemudian direbus. Ketika direbus pecah-pecah, kulitnya pecah. Dulu belum ada selepan ya, baru jadi direbus sak gabah-gabai gitu. Akhirnya pecah-pecah gitu, mekar-mekar gitu. Dan dimakan ternyata itu makanan lezat waktu itu. Disitulah ditemukan beras, para sahabat makan beras di perbatasan Persia gitu, di rawa-rawa gitu. Seperti itu. Sehingga ulama yang berpendapat dikiaskan ya makanan pokoknya dulu yaitu gitu. Padi belum ada, sehingga padi dikiaskan ke gandum, ke kurma, ke kismis ya, seperti itu. Karena memang dulu belum ada gabah gitu, belum ada. Karena ditemukan saat peperangan melawan Persia dan itu Rasulullah sudah meninggal dunia gitu. Karena Persia itu dikalahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga sampai sekarang penduduk Persia itu dendam, kesumat, benci, kepati-pati kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai sekarang. Sekarang mana Persia itu? Mana sekarang? Tarsiyah sekarang. Iran. Penduduk Iran sampai sekarang benci kepati-pati kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena yang menghancurkan Persia waktu itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka punya pahlawan besar, yakni yang membunuh Umar bin Khattab. Siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Majusi, penyembah api, tapi karena berjasa membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jadi pahlawan besar sampai sekarang. Gitu. Dianggap pahlawan besar, seorang Majusi. Gitu. Ya, seperti itu. Sehingga waktu itu beras belum ada di zaman dulu. Seperti wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi hanya 10 itu yang disakati. Wa ahraja aidan anisabi. Diriwayatkan juga dari Al-Imam As-Sa'bi rahimahullahu taala annahu qala, beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman. Rasulullah menulis surat kepada penduduk Yaman. Isi suratnya, innama sadaqatu sadaqatu fil khintati wasairi watamri wasabibi. Isi suratnya, hanya saja sedekah itu khintah gandum, asair sejenis gandum, atamr kurma kering, wasabib anggur kering, gitu. Catatan kaki 1, 2, 3 di bawah dijadikan 1, gitu. Penting untuk kita baca catatan kaki di bawah. Rawaha jami'an al-Baihaqi, semuanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Fal awwalu an Mujahid, riwayat pertama dari Mujahid rahimahullah. Tapi wa fihi At-Tab bin Bisr al-Jazari an Husayf wa kilahuma sayyul khifdi. Tapi dalam rawi tersebut ada namanya At-Tab bin Bisr al-Jazari dari Husayf, dan keduanya sayyul khifdi, hafalannya jelek. Sayyul khifdi, hafalannya jelek. Hadis kalau diriwayatkan rawi yang hafalannya jelek, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena meriwayatkannya salah-salah gitu. Wa fi sunan, adapun dalam sunan, Ghayyas badalan min At-Tab. Nama rawi Ghayyas itu sebagai ganti dari At-Tab. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, kulluha marasil, semuanya mursal, terputus di bagian atas. Rawi-rawinya terputus di bagian atas. Ya. Ini di sahabat, antara sahabat dan tabi'in terputus di situ. Illa annaha min turukin muhtalifatin. Hanya saja riwayat-riwayat ini dari jalan yang berbeda-beda. Fa ba'duha yu'akidu ba'doha, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Seperti itu. Adapun kalau mentoknya hadis ini dhaif, sekedar penguat dari hadis sahih yang disebutkan pertama kali kemarin. Hadis yakni la ta'khud as-shadaqata illa min hadhil arba'ati. Jangan memungut zakat kecuali empat ini. As-sa'ir, khintah, zabib, tamar. Di situ hadisnya sahih. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun hadis yang daib tadi, satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan selaras dengan hadis sahih. Cuma ada tambahan jagung tadi. Hadisnya daif, tapi kalau ngikut kias maka dia termasuk walaupun hadisnya daif, karena jagung makanan pokok, ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan lama, dikeringkan dan disimpan gitu. Seperti itu. Berikutnya, qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi dalam syarah, kalau tadi dalam matannya, dalam catatan kaki, sekarang dalam syarah. Hadihi marasilu turukuhu muhtalifatun. Hadis-hadis yang mursal-mursal ini, terputus antara tabi'in dan sahabat ini, gitu. Hadis mursal ini jalan-jalannya berbeda-beda. Banyak. Wahiyam yu'akidu ba'duha ba'dan, dan dia menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa ma'aha hadisu Abi Musa radhiyallahu anhu, dan bersamanya ada hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'alanhu. Wa ma'aha qawlu Umar, dan bersamanya ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alanhu. Wa Aliyun wa Aisyatu radhiyallahu ta'alanhum. Jadi ada dalam perkara ini ada ucapan Abu Musa, ada ucapan Umar, Ali, Aisyah radhiyallahu ta'alanhum. Laisa fi khadrawati zakatun, dan tidak ada pada hijau-hijauan, sayur-sayuran itu tidak ada zakatnya. Intaha. Yang dalam riwayat lain disebutkan bitihun, ya, semangka, kusaun, yakni timun, kemudian kosobu, yakni tebu. Tebu itu disebut sembako, sembilan bahan pokok. Walaupun disebut sembako, tapi bukan makanan pokok gitu. Walaupun sekarang disebut sembako, sembilan makanan pokok termasuk gula, tapi dalam syariat bukan termasuk makanan pokok, karena orang tidak makan gula enggak apa-apa gitu. Bukan makanan pokok, karena gula itu hanya untuk wedangan gitu ya. Untuk wedangan, ngobar gitu, ngopi bareng gitu. Bukan makanan pokok. Jadi tebu enggak ada zakatnya. Nah, tebunya nggak ditimbang nggak ya itu, truk-trukan tanpa timbangan, nggak tahu. Kalau diawetkan gula ya awet ya, cuma bukan makanan pokok suatu negeri, itu tambah bahan tambahan makanan, bahan tambahan makanan, bukan makanan pokok gitu, sehingga nggak ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.